Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tidak lupa kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk duduk sembari menunggu salat Isya berjamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghitungnya dan memberikan ganjaran sebagaimana orang yang sholat. Karena orang yang menunggu waktu sholat berikutnya memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan di samping itu kita manfaatkan waktu pula untuk kita membaca sebagian dari warisan Rasulullah SAW. Yang dengan warisan Rasulullah SAW kita akan mengetahui apa yang menjadi perintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui apa yang menjadi keridhaan Allah, apa-apa yang menyebabkan kemurkaan Allah. Yang dengan kita mengetahui apa yang Allah ridhai dan Allah cintai, kita bisa melangkah, kita bisa beramal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mengetahui larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Allah selamatkan kita dari azabnya yang menyala-nyala. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar. Kita sampai kepada hadis yang ke-59. Qala al-muallif rahimallahu taala الحديث التاسع والخمسون حديث yang ke-59 an Aisyah radhiyallahu taala anhu anha marfu'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin wala majludun hadan waladhi ghimrin ala akhihi wala dhaninin fi wala'in wala qarabatin wala alqanu min ahli albayti. Rawahu Tirmizi. Dari Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridai beliau dan meridai bapaknya, secara marfu, yakni disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin. Tidak boleh persaksian dari seorang pengkhianat laki-laki dan tidak pula pengkhianat perempuan. Tidak boleh, maksudnya tidak sah, tidak bisa diterima persaksian seorang pengkhianat, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diterima persaksiannya. Naam. Wala majludun haddan, dan tidak pula orang yang dicambuk sebagai had. Yakni siapa yang dicambuk sebagai had, sebagai hukuman syar'i yang berupa cambukan ini? Nam, yakni adalah orang yang menuduh saudaranya berzina tetapi tanpa bukti yang cukup, tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nam, ini majludun haddan, yakni had al-qadf. Had yang dimaksudkan di sini adalah had al-qadf, yakni hukuman bagi orang yang menuduh saudaranya tanpa bukti. Ya, jadi orang yang pernah dihukum had dengan dicambuk gara-gara dia menuduh saudara tanpa bukti, maka persaksiannya juga tidak diterima. Waladhi ghimrin ala akhihi, dan tidak pula orang yang memiliki kedengkian terhadap saudaranya. Seorang yang dengki kepada seseorang, maka persaksiannya kepada orang tersebut tidak bisa diterima. Wala dhaninin fi wala'in wala qarabatin, dan tidak pula dhaninin, nam, orang yang disangka ya bisa tidak istiqomah berkaitan dengan wala maupun qarabah, ya, berkaitan dengan nam perbudakan, dia telah dibebaskan oleh seseorang. Nah, maka dia tidak bisa menjadi saksi atas orang yang telah membebaskannya. Wala qarabah, dan tidak pula kerabat, karena ini adalah saudaranya ini, maka dia tidak bisa menjadi saksi bagi saudaranya. Ini anaknya fulan, maka dia tidak bisa menjadi saksi bagi bapaknya, bapaknya terhadap anaknya, dan seterusnya. Walal qani'u min ahlil baiti, dan tidak pula al-qani', al-qani' maknanya adalah nam at-tabi', nam at-tabi', yang mengikuti, dan yang dimaksudkan adalah para pembantu. Nam, bukan budak. Al-qani' min ahlil baiti itu adalah orang yang mengikuti, yang melayani dari keluarga tertentu. Ya, seperti kalau zaman sekarang kita ini adalah pembantu. Jadi seorang yang disuruh ini kemudian digaji, ya, disuruh untuk membelanjakan, disuruh untuk mencuci, disuruh untuk membersihkan rumahnya dan lain-lain. Nah, ini bukan budak. Ya. Jangan dianggap kalau ada orang yang bekerja untuk kita, rumah kita, dianggap sebagai budak. Tidak. Nah, tetapi mereka adalah yang membantu, dan di dalam bahasa Arabnya adalah al-qani'. Walal qani'u min ahlil baiti, dan tidaklah orang yang membantu nam suatu rumah tangga, ya, seperti orang yang disuruh atau pesuruh. Nam. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nam. dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala di dalam Al-Irwa 6. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, "Hadza haditsun mustamilun 'ala al-umuril qadihati fi syahadati." 6. Ini adalah sebuah hadis yang mengandung perkara-perkara yang tercela berkaitan dengan persaksian. 6. Hadis ini menjelaskan perkara-perkara yang apabila ada maka tidak pantas untuk dijadikan saksi, ya. Tidak dibenarkan untuk menjadi saksi. 6. Wa dzalika annallaha amara bi isyhadil uduli al-mardiyin. Dan yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil persaksian dari orang-orang yang adil dan persaksian orang-orang yang diridhoi, bukan persaksian orang-orang yang fasik. 6. Allah memerintahkan untuk mengambil saksi adalah dari orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang fasik, bukan orang-orang dari kalangan ahli maksiat. Wa ahlul ilmi ishtaratu fi syahidi fil huquqi bainan nasi an yakuna adlan zahiran wa dzakaru sifatil adalati. Dan para ahlul ilmi mereka mensyaratkan pada seorang saksi itu yang berkaitan dengan hak-hak antara manusia, hendaknya orang itu adalah orang yang adil secara zahir. Ya, adapun batin kita tidak mengetahuinya. Maka yang menjadi ukuran adalah keadilan seseorang secara zahir. Kelihatan orangnya adalah 6, sholat 5 waktu, tidak minum khamar, tidak berzina, tidak berjudi, bukan pencuri. 6. Ini adalah orang yang adil secara zahir. Maka orang yang adil seperti ini dialah yang berhak untuk menjadi saksi. 6. Ya, oleh karena itu dalam berbagai hal yang membutuhkan saksi, kita perhatikan. 6. Jangan kemudian kita memilih ini ada orang yang tidak sholat kemudian kita suruh menjadi saksi. Ya, dalam pernikahan misalnya, walaupun agak jauh kekerabatannya, tapi kalau dia sholat dia lebih berhak daripada yang kekerabatannya 6 lebih dekat. Ya, karena yang berhak menjadi saksi adalah orang yang adil. 6. Wa dzakaru sifatil adalah, dan mereka menyebutkan beberapa sifat keadilan tersebut. Wa haddaha ba'dhum bi haddin ma'khudun min qawlihi ta'ala. Dan sebagian para ulama, mereka membatasi atau mendefinisikan 6 keadilan itu dengan definisi, dengan batasan yang diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian meridhoinya dari para saksi. Jadi saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang diridhoi perbuatannya, ya. Haruslah dari kalangan orang-orang yang diridhoi 6 perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang suka terang-terangan berjudi, suka terang-terangan mabuk-mabukan, terang-terangan meninggalkan sholat, maka jangan dipakai sebagai saksi. Faqala kullu mardiyyin 'indan nasi yatma'inuna liqaulihi wa syahadatihi fa huwa maqbulun. Semua orang yang diridhoi di sisi manusia yang mereka merasa tenang dengan perkataannya, yakni orang-orang tidak khawatir kalau dibohongi sama dia. 6. Orang-orang tidak khawatir kalau dibohongi sama dia. Kenapa? Karena selama ini mereka mengetahui dia tidak pernah berbohong. 6. Demikian pula orang-orang merasa tenang dengan persaksiannya kalau dia sudah menyatakan, saya menyaksikan, saya melihat, saya bersaksi demikian. fahuwa makbul, maka yang demikian ini diterima. Ya, persaksian orang yang seperti ini diterima. Wa hadza ahsanul hudud, dan ini adalah sebaik-baik definisi. Ya, sebaik-baik definisi. 6. Wa la yas'un nasu al-amala bighairihi. 6. Dan manusia atau orang-orang, mereka tidak diberi kelonggaran untuk 6 beramal dengan yang selainnya. Yakni jangan sampai kemudian orang dalam mengambil saksi itu orang-orang yang tidak diridhoi perkataannya, persaksiannya. 6. Ini adalah batasan untuk orang yang adil, orang yang bisa dijadikan saksi. Yakni orang yang diridhoi. 6. Yang orang-orang merasa tenang dengan ucapannya, tidak takut untuk dibohongi. 6. Maka persaksian orang yang demikian ini adalah makbul atau diterima. Apalagi orang yang majhul, 6, tidak pantas untuk dijadikan saksi. 6. Selanjutnya beliau mengatakan wal asya'u lati taqdahu fi syahadati tarji'u ila tuhmati au ila madhannatiha. Dan perkara-perkara lain, perkara-perkara yang lain yang menyebabkan celanya persaksian tersebut, menyebabkan rusaknya persaksian tersebut atau tidak diterimanya persaksian tersebut adalah kembali kepada at-tuhmah. At-tuhmah ini adalah sesuatu yang disangka jelek, ya. 6. Atau ila madhannatiha, atau tempat yang memungkinkan di situ ada persangkaan. Ya. Jadi dimungkinkan adanya ketidakistiqomahan, adanya ketidakbenaran pada persaksian tersebut. 6. Maka di sini juga persaksian yang 6 dicurigai, ya, di situ mungkin akan ada ketidakbenaran, maka ini juga 6 tidak diterima. 6. Faminan nasi man la tuqbalu syahadatuhu mutlaqan ala jami'il umuri lati tu'tabaru fiha syahadatu kal kha'ini wal kha'inah. Maka di antara orang-orang yang tidak diterima persaksiannya secara mutlak untuk segala urusan, 6, orang-orang yang tidak diterima persaksiannya secara mutlak pada segala urusan yang padanya memerlukan saksi, ya, yang urusan tersebut memerlukan persaksian, maka contohnya adalah al-kha'in wal-kha'inah, yakni pengkhianat baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau orang sudah dikenal, oh itu pengkhianat, maka dalam seluruh urusan tidak bisa diterima persaksiannya. Urusan apa saja, besarkah atau kecilkah, 6, tidak bisa diterima persaksiannya. 6. Walladzi atahaddan ay ma'siyatin kabiratin lam yatub minha. 6. Demikian pula orang yang mendapatkan hukum had, yakni karena dia melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar dan dia belum bertaubat darinya, fa innahu li khiyanati wa fisqihi mafqudul adalah fala tuqbal syahadatuhu. 6. Maka orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini juga tidak diterima syahadatnya. Kenapa? Karena pengkhianatan dia di dalam agama ini. 6. Allah mengamanahi untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ternyata dia khianati. 6. Sehingga dia dihukumi dengan fasik. Ya. Orang yang 6. Dia mendapatkan had, hukuman dari dosa-dosa besar, kemudian dia belum bertobat darinya, maka dia tidak diterima karena khianatnya, karena kefasikannya, dan karena hilangnya keadilan dari dirinya. Ya, kalau seorang telah terjatuh pada dosa besar dan dia tidak bertaubat darinya, maka orang ini tidak dikategorikan ke dalam golongan orang yang adil. Tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok orang yang adil. Telah hilang keadilannya dengan sebab melakukan dosa-dosa besar tadi. 6. Fala tuqbalu syahadatuhu, maka tidak diterima persaksiannya. Naam. Jadi ini orang-orang yang telah hilang sifat al-adalah, sifat keadilan, maka tidak diterima secara mutlak. Ya, tidak diterima persaksiannya di mana saja, untuk kasus apa saja, dan kapanpun, dimanapun. Naam. Selanjutnya beliau mengatakan, wa minan nasi man huwa mausufun bil adalati lakin fihi wasfun yukhsha an yamila ma'ahu fayashhadu bi khilafil haqqi. Dan di antara manusia ada yang dia itu disifati dengan al-adalah, ada orang-orang yang dia masuk dalam kategori adil. Dia sholat lima waktu, tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa-dosa besar, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Naam. Lakin fihi wasfun yukhsha an yamila ma'ahu. Akan tetapi padanya terdapat sifat yang dikhawatirkan dia bisa menyimpang. Ya, gara-gara sifat tersebut, dia bisa menyimpang dari keadilan. Fayashhadu bi khilafil haqq. Yang kemudian menyeret dia untuk bersaksi dengan persaksian yang menyelisihi al-haq. Wa dzalika kal usuli wal furu'i. Yang demikian itu seperti al-usul wal furu', ya. Al-usul itu adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Kerabat yang berupa bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Wal furu', anak, cucu dan seterusnya. Ya. Nah, ini dikhawatirkan walaupun misalnya seorang anak, dia adalah seorang anak yang adil secara zahir. Dia sholatnya dijaga, tidak suka berbohong, ya. Kemudian dia menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan lain-lain. Secara zahir dia adalah adil. Tetapi ketika yang mendapatkan kasus ini adalah bapaknya, ya. Bapaknya tertuduh dengan suatu kasus, maka sang anak dia tidak bisa dipakai sebagai saksi untuk bapaknya. Kenapa? Karena dikhawatirkan. Ya. Dikhawatirkan karena gara-gara dia sebagai anaknya kemudian dia bersaksi dengan sesuatu yang menyelisih al-haq, karena kasihannya kepada orang tua atau karena ada pikiran saya wajib berbakti dan menyenangkan orang tua, sehingga dia bersaksi dengan yang tidak sesuai dengan al-haq. Atau sebaliknya, ketika anaknya yang tertuduh, ya, telah melakukan pelanggaran, kemudian bapaknya tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena khawatir ada perasaan kasihan dari orang tua kepada anaknya, sehingga dia bersaksi yang bisa meringankan anaknya tersebut, sehingga persaksian orang tua untuk anaknya tidak diterima. 6. Wal maula, demikian pula maula, orang yang pernah dibebaskan dari perbudakan, dia tidak bisa menjadi saksi bagi mantan tuannya. Ya. Kenapa? Karena dia berhutang budi. Karena orang yang dia mau berikan saksi, persaksian kepadanya, tentangnya, adalah orang yang pernah membebaskan dia. Nah, sehingga dikhawatirkan dia akan memberikan persaksian yang bisa meringankan kasus mantan tuannya ini. Nah, demikian pula wal qani'u li ahlil baiti. Demikian pula pengikut untuk suatu keluarga atau pembantu bagi suatu rumah tangga. Ini juga, nah, tidak bisa menjadi saksi bagi tuannya atau bagi bosnya. Nah, karena dikhawatirkan seperti tadi juga, dia merasa berhutang budi kepada bosnya karena setiap bulan atau setiap minggu atau setiap habis disuruh selalu dikasih uang, dikasih imbalan. Nah, sehingga dia akan memberikan persaksian yang bisa meringankan bagi tuannya. Nah, fahaulai la tuqbalu syahadatuhum lil madkurin. Maka mereka ini, ya, adalah orang-orang yang tidak diterima persaksian mereka terhadap orang-orang yang telah disebutkan. Ya, anak bagi bapaknya, bapak bagi anaknya, atau masuk cucu untuk kakeknya, kakek untuk cucunya. Naam. Demikian pula bekas budak kepada tuannya, demikian pula sebaliknya. Naam. Pembantu bagi sebuah rumah tangga. Naam. Dan sebaliknya. Naam. Li'annahu mahallut tuhmah. Karena sesungguhnya, naam, itu adalah tempat-tempat, naam, yang bisa mungkin tuduhan ada padanya. Ya. Walaupun tidak dipastikan kalau anak bersaksi kepada untuk orang tuanya berarti pasti dia akan meringankan. Tidak mesti. cuma dikhawatirkan. Ya. Demikian pula mantan budak, ya, ketika dia mau bersaksi untuk mantan tuanya, mesti dia berbohong? Tidak. Tetapi di situ adalah tempat, ya, yang dikhawatirkan enam adanya penyimpangan. Enam. Li'annahu mahalu tuhmah watukbalu alaihim. Nah, watukbalu alaihim, dan persaksian itu akan diterima kalau persaksian itu memberatkan bagi pihak-pihak yang disebutkan tadi. Ya. Tapi kalau meringankan, enam, persaksian itu tidak diterima. Enam. Selanjutnya beliau mengatakan wa mithlu dzalika az-zaujani wa sayyidu ma'a mukatibihi au atiqihi, dan seperti itu pula enam, suami dan istri. Ya, suami istri. Suami menjadi saksi untuk istrinya, istri menjadi suami, menjadi saksi bagi suaminya. Demikian pula tuan, ya, terhadap budak yang mau enam membebaskan dirinya. Enam. Au atiqihi, sama yang membebaskan dirinya. Wa minan nasi man huwa bi aksi haula, dan di antara manusia ada orang-orang yang kebalikannya dengan mereka tadi. Ya, ada orang-orang yang hukumnya kebalikan daripada orang-orang yang disebutkan tadi. Kal aduwi alladhi fi qalbihi ghimrun ay ghillun ala akhihi fa hadha in shahida lahu qubilat shahadatuhu wa in shahida ala aduwihi lam tuqbal. Naam. Seperti musuh yang ada di dalam hatinya kedengkian atau kebencian terhadap saudaranya, ya. Maka orang seperti ini kalau dia bersaksi membela enam orang yang berkasus, qubilat syahadatuhu, maka diterima persaksiannya. Ada si A sama si B bermusuhan, enam, kemudian si B bersaksi dengan persaksian yang enam membela si A, yang menguntungkan si A atau bisa membebaskan si A, maka diterima persaksiannya. Tapi kalau persaksiannya untuk menjatuhkan si B, enam, maka tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Karena dia adalah musuhnya. Dia memiliki kebencian kepada orang yang enam akan dipersaksikan itu tadi, sehingga tidak diterima. Karena jangan sampai dia bersaksi dengan kebenciannya sehingga dia menyampaikan sesuatu yang menjatuhkan orang yang enam sedang dalam permasalahan tadi. Enam. Jadi kalau orang yang memiliki permusuhan, kalau dia memberikan persaksian dan ternyata persaksiannya itu bisa membebaskan orang yang tertuduh dari tuduhan tersebut, maka bisa diterima persaksiannya tersebut. Tapi kalau persaksiannya itu memberatkan enam orang yang tertuduh, maka tidak diterima persaksiannya. Li'annal adawata tahmilu ghaliban alal idrari bil adwi. Karena permusuhan itu secara umumnya, ya, permusuhan itu pada umumnya ini membawa keinginan untuk memadaratkan musuhnya. Ya. Permusuhan itu membawa keinginan untuk memadaratkan musuhnya. Naam. Ya. Jadi ini berbeda keadaannya dengan orang-orang yang tadi memiliki hubungan. Ya. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tuan dengan budak yang dibebaskan. Demikian pula pembantu dengan tuannya. Naam. Persaksian mereka, kalau memberatkan diterima, tetapi kalau membebaskan tidak diterima. Dan sebaliknya, enam, orang-orang yang memiliki permusuhan, maka kalau persaksiannya itu membela, ya, atau bisa membebaskan orang yang dipersaksikan diterima, tapi kalau memberatkan maka tidak diterima. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.